Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita masih membahas tentang ta'riful tariq, pengertian jalan yang satu yang kita diperintahkan untuk menitinya. Masih pada firman Allah di surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan tafsir al-hablu, tali Allah di sini adalah maknanya kitabullah. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjelaskan, inna hadas sirat muhtadurun tahduruhu syayatin yunaduna ya abdallah halumma hadas sirat liyasuddu an sabilillah fa'tasimu bihablillah fa inna hablallahi huwa kitabullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, jalan yang bengkok, yang menyimpang dari jalan lurus, muhtadurun, itu ditunggu. Tahduruhul mal asyayati, di situ ditunggu oleh setan-setan. Mereka memanggil, wahai Abdullah, halumma hadha syirat, mari ke arah jalan ini. Dia suddu an sabilillah, dan dia lakukan itu untuk menghalangi orang mengikuti jalan Allah. Fa'tasimu bihablillah, karena itu berpeganglah dengan tali Allah. Fa inna hablallahi huwa kitabullah, dan tali Allah di situ adalah kitabullah. Dalam atsar ini ada dua pelajaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, an-nasirata wahid, jalan yang lurus itu hanya satu. Wa innama tahtaffu bihi syayatinu bughyatan tafriqin nasi min haulihi. Namun jalan yang satu ini dikelilingi oleh banyak setan di kanan kirinya dengan tujuan besar. Mereka punya bughyah, punya tujuan, yaitu mengajak manusia untuk menjauh ke sekitarnya. Wala tajidu sabilan ila tafriqihim ahsana min iddi'a'u ta'addudihi. Dan tidaklah kamu jumpai ada satu jalan yang paling bagus untuk membuat manusia itu menjauh dari jalan Allah, selain klaim sebagian orang yang mengatakan bahwa jalan kebenaran itu jumlahnya banyak. Sehingga semua punya pandangan, prinsip saya adalah prinsip saya, dan ini yang akan mengantarkan saya ke dalam surga, prinsipmu prinsip kamu, dan itu akan mengantarkanmu ke dalam surga, dan seterusnya. Sehingga dia punya anggapan bahwa at-tariq ilal haqqi muta'addidah, jalan menuju kebenaran itu jumlahnya banyak. Fakulu man rama ihaman nasi annal haqqa laysa mahjuran fi sabilin wahidah fa innama huwa syaitan. Karena itu siapa yang punya keinginan, rama bimakna arada, bulughul maram bimakna bulughul murad, barang siapa yang punya keinginan untuk membuat manusia tidak mengetahui bahasanya kebenaran tidak hanya terbatas pada satu jalan saja. Iham membuat manusia itu bingung, membuat manusia bingung bahwa kebenaran itu tidak hanya terbatas pada satu jalan. Fa inna ma huwa syaitan, maka orang seperti ini adalah setan. Sebagaimana perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan ini berlaku dalam permasalahan la yasughu fihil khilaf. Dalam permasalahan yang di situ tidak boleh ada khilaf. Sehingga ketika kita berbicara kebenaran hanya satu, yang di situ tidak boleh ada khilaf. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Setelah satu yang benar ini, selainnya berarti sesat. Ats-tsaniyah, yang kedua, tafsir hablullah, yang dimana kita wajib untuk berpegang teguh dengannya. Liat tahidu, agar kaum muslimin menjadi bersatu. Tafsirnya adalah kitabullah. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, as-siratul mustaqim alladhi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim adalah jalan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita untuk berada di atasnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kitab dan sunnah bagi mereka kaum muslimin. Sebagaimana sabda beliau, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat setelahku. Yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah sunnahku. Wadhalika aidan, demikian pula, karena sunnah Nabi SAW itu statusnya seperti kitabullah. Dalam arti fi kauniha wahyan, dua-duanya adalah wahyu. Kemudian sunnah adalah tafsir untuk kitabullah. Bahkan sebaik-baik manusia yang menafsirkan kalam Allah adalah di antara makhluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik makhluk yang menafsirkan kalam Allah taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Sungguh aku telah turunkan kepadamu adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Maka ma di sini kembali kepada adz-dzikra. Ma di sini kembali kepada adz-dzikra. Ma mausuliyah. Sungguh telah aku turunkan kepadamu adz-dzikra, agar kamu menjelaskan kepada manusia adz-dzikra yang telah diturunkan kepada mereka. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sehingga semua yang beliau lakukan itulah Qur'an. Karena itu siapa yang ingin menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak akan bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksimal kecuali setelah dia memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu idza dabbat ilaihimul furqa bil istimsaki bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya ketika mulai muncul terjadinya perpecahan, beliau perintahkan agar umatnya berpegang teguh dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, wa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku di antara kalian, maka dia akan melihat banyak sekali perbedaan. Yang ini menunjukkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari sunnatullah pasti akan muncul khilaf. Sehingga semakin jauh dari zaman beliau, maka munculnya khilaf semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Ya. Karena manusia semakin kreatif dalam membuat pemikiran yang bid'ah, akidah yang menyimpang, apalagi amal perbuatan. Karena itu wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa. Khulafa maknanya apa? Pengganti, yaitu penggantiku al-mahdiyin, yang mereka benar amalnya, ar-rasyidin, dan mereka benar ilmunya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadai perbuatan yang baru. Al-umur di sini alif lam, maknanya adalah alif lam li ahdiz dhihni. Umur bimakna al-umuruddin. Dan waspadailah dengan sesuatu yang baru dalam perkara agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam masalah agama adalah perbuatan bid'ah. Ibnu Battah rahimahullah pernah mengatakan fi bayani sababi istima'i kalimatis salafi ala akidatin wahidah. Ibnu Battah pernah menjelaskan sebab kenapa para ulama salaf prinsip mereka itu satu dalam satu akidah yang sama. Kata Ibnu Battah, falam yazal as-sadrul awwal ala hadha jami'an ala ulfatil qulubi wattifaqil madhahib. As-sadrul awwal, generasi pertama dari umat ini, semuanya mereka senantiasa berada dalam satu akidah yang sama. Ala ulfatil qulub, mereka hatinya satu. Wattifaqul madhahib, dan madhabnya satu. Yang dimaksud madhab di sini adalah madhab fil akidah. Kalau pendapat dalam masalah fikih, mereka berbeda pendapat dan itu banyak terjadi di kalangan mereka, tapi untuk akidah mereka cuma satu, yaitu kitabullah ismatuhum wa sunnatil mustafa imamuhum. Yang menjadi sandaran mereka adalah kitabullah, dan yang menjadi imam mereka adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasta'miluna al-ara', mereka tidak mengedepankan logika. Wa la yafzi'una ila al-ahwa', dan mereka tidak memilih hawa nafsu. Falam yazalin nasu ala dhalika wal qulubu bi ismati maulaha mahrusatan. Dan masyarakat ketika itu selalu berada di atas satu jalan, satu prinsip, hati mereka dilindungi dan bi ismati maulahu, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mahrusatun, yang selalu menjaga mereka. Wan nufusu an ahwaiha bi inayatihi mahbusah, dan jiwa itu tertahan sehingga terlindungi dari pengaruh hawa nafsu atas perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan karena mereka punya komitmen yang kuat untuk selalu berpegang kepada kebenaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dalam bentuk apa? Allah jaga hati mereka dari peluang terjadinya penyimpangan, yang itu mudah sekali terjadi di zaman generasi setelahnya, tapi pengaruh itu tidak besar ketika terjadi fisodri awal di generasi umat ini. Wa sadaqa rahimahullah, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Battah, karena agama Allah hanya satu dan tidak berbeda-beda, sebagaimana yang Allah firmankan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka mereka akan jumpai ada banyak sekali perbedaan di sana. Yang ini menunjukkan bahwa kalau tidak datang dari selain, kalau datang dari selain Allah berarti datang dari makhluk. Kalau Al-Quran itu datang dari makhluk, maka bisa dipastikan akan banyak sekali benturan. Tidak adanya benturan dalam Al-Quran menunjukkan kalau itu sumbernya Zat yang maha mengetahui. Makhluk sendirian bisa buat aturan untuk mengatur semua kehidupan manusia, tapi karena pengetahuannya terbatas, maka ketika dia buat hukum, bisa dipastikan pasti akan terjadi banyak benturan. Sehingga Allah menjamin karena wahyu itu datang darinya, maka apa yang ada di dalamnya, aturan yang ada di dalamnya tidak akan saling berbenturan. Wa hadha at-tariqul ladzi nad'u an-nasa ilaihi huwa awdahu at-tariq wa abyanuha wa aghnaha wa akmaluha. Jalan yang kita jadikan sebagai objek mengajak manusia untuk menuju kepadanya adalah jalan yang paling jelas, yang paling terang, yang cukup untuk dimiliki oleh para hamba dan yang paling sempurna. Dari Ibad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil bayda." Sungguh aku telah meninggalkan kalian ala mithlil bayda, di atas ajaran yang sangat putih. Saking putihnya, lailuha kana hariha. Malamnya seperti siang, karena sangat terang, sangat jelas. La yazighu ba'di anha illa halikun. Tidak akan ada orang yang menyimpang darinya setelah aku meninggal kecuali dia pasti akan sesat. Padahal petunjuk Nabi SAW sangat jelas. Wa idza hawala al-mar'u takmilahu aw tazyinahu bima lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu fa innama yu'arriju bihim fi turuqatin. Dan apabila ada seseorang yang berusaha untuk menyempurnakannya atau menghiasinya dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya, maka hakikatnya apa yang dia lakukan, yu'arriju bihim fi turuqat, membuat mereka menyimpang dari banyak jalan atau menyimpang ke banyak jalan. Bal fi awdiyatil mahalik, bahkan dalam lembah-lembah kesesatan. Wa hadzal ladzi sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bid'atud dalalah, bahwa yang namanya bid'ah itu sesat. Karena itulah pengingkaran yang dilakukan oleh para ulama di masa silam untuk orang yang nambah-nambahi agama atau yughilu fihi bi ra'yihi, atau orang yang mencari-cari tambahan dalam agamanya dengan menggunakan logikanya, sangat keras. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, iyyakum wa mujalasati ahlil wa mujalasati ashabi ra'yi. Hati-hati kalian, jangan berteman dengan ashabur ra'yi, orang yang lebih mengedepankan logika ketika beragama. Fa innahum a'da'u sunnah. Karena ashabur ra'yi, orang yang lebih mengedepankan logika, itu musuhnya sunnah. Ayat humus sunnatu ayyah fadhuha. Mereka kesulitan untuk menghafal sunnah. Ayat hum, mereka kecapean, as sunnatu, yang membuat capek adalah sunnah, ayyah fadhuha, untuk mereka hafalkan. Mereka kesulitan untuk menghafal hadis. Wa nasu, dan kalaupun hafal gampang lupa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa tafallatat alaihimul ahadith, mereka banyak kehilangan hadis. Ayya'uha, sehingga mereka tidak bisa menghafalkannya. Wa su'ilu amma la ya'lamun, lalu mereka ditanya tentang perbuatan atau sesuatu yang tidak mereka ketahui. Fastahyu ayyakulu la na'lam, tapi mereka malu untuk mengatakan saya enggak tahu. Fa'aftau bira'yihim, akhirnya dia memberikan fatwa dengan logikanya, sementara dia tidak tahu dalilnya. Fadallu wa adallu katsira, maka mereka jadi sesat dan banyak menyesatkan orang lain. Wadallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Inna nabiyakum lam yakbithu Allahu hatta aghnahu bil wahyi, Sesungguhnya nabi kalian tidaklah diwafatkan oleh Allah kecuali Allah telah memberikan kepada beliau pegangan yang cukup berupa wahyu, sehingga tidak perlu ar-ra'yu. Sehingga tidak perlu ar-ra'yu. Walau kana ar-ra'yu aula minas sunnah, lakana batinul khufaini aula bil mashi min zahirima. Andaikan ra'yu itu lebih dikedepankan dibandingkan sunnah, tentu dalam masalah mashul khuf, mengusap sepatu, yang lebih layak diusap adalah bagian bawah dibandingkan bagian atas. Padahal Nabi SAW mengusap bagian atas. Tayyib. Kita perhatikan di sini pengingkaran yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi orang yang lebih banyak menggunakan ar-ra'yu. Dan ini menunjukkan dzamur ra'yi, tercelanya ra'yu dalam Islam. Dan ini dijadikan dalil oleh Ibn Hazm untuk mengatakan bahasanya al-qiyas dalilun batil. Qiyas adalah dalil yang batil. Karena qiyas ar-ra'yu. Mabnal qiyas huwa ar-ra'yu. Karena prinsip qiyas adalah ar-ra'yu. Lebih mengedepankan logika. Sehingga orang bisa melakukan qiyas ketika dia menggunakan ra'yu. Maka kata Ibn Hazm, qiyas itu batil karena berasal dari sesuatu yang batil. Wa kullu ma yubna ala batilin fa huwa batil. Dan semua turunan dari yang batil maka dia batil. Namun yang benar, wallahu alam, ar-ra'yu ra'yan. Ar-ra'yu itu ada dua. Ra'yun madzmumun wa ra'yun mahmud. Ra'yu yang tercela dan ra'yu yang terpuji. Ra'yu yang tercela adalah mujarradur ra'yi. Semata ra'yu. Tidak ada sisi atau sisi penguatnya dari dalil atau dari yang lainnya. Semata hanya ra'yu. Ini ra'yun yang tercela. Sedangkan ra'yu yang terpuji adalah ra'yun fihi aslun minad dalil. Yang di situ merupakan turunan dari dalil. Kenapa ini kita sebut sebagai ra'yu yang terpuji? Karena kita bisa paham dalil dengan ra'yu. Meskipun dalil tidak butuh ra'yu. Sumber dalil tidak butuh ra'yu, tapi ketika ada teks, Anda bisa memahami ini? Bisa. Kok bisa memahami ini? Ya. Semua orang bisa karena dia punya logika. Meskipun bertingkat, sesuai dengan tingkat kekuatan logikanya. Dan itulah doa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas dengan Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih dalam masalah agama dan ajarkanlah at-ta'wil. At-ta'wil dalam masalah agama. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bisa kita lihat kepandaian beliau dalam melakukan istimbat terhadap dalil. Sehingga ketika sahabat enggak paham tentang satu ayat, satu hadis, kenapa kok seperti itu, Ibnu Abbas bisa menjelaskannya. Yang itu tidak dipahami oleh umumnya sahabat yang lain. Bukan umumnya ya, yang itu bisa jadi tidak dipahami oleh beberapa murid beliau di antara kalangan tabi'in, kemudian dapat penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya. La yabi hadirun libadin. Orang desa tidak boleh menjualkan barangnya orang kampung. Ya. Kemudian Tawus bertanya, kenapa enggak boleh? Lalu apa maknanya? Ibnu Abbas mengatakan, laisa bainahuma simsar. Tidak boleh ada maklar antara orang kampung dengan orang kota. Ibnu Abbas juga menampilkan hadis Nabi SAW, tidak boleh orang menjual barang sebelum dilakukan istifa, sebelum dikuasai. Kemudian ditanya oleh seorang tabi'in, kenapa kok enggak boleh? Dzaka darahim bidarahim, karena aslinya itu tukar menukar uang dengan uang, dan itu riba. Ibnu Abbas juga ditanya tentang tafsir firman Allah, idza jaa nasrullah, seperti apa maknanya? Hadza qurbu ajalin nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan dekatnya ajal nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan-penjelasan beliau dominan menunjukkan kehebatan beliau dalam melakukan istimbat terhadap Al-Quran dan hadis, yang itu tidak termaktub dalam teks dalil, tapi bisa dipahami seperti itu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan itu bagian dari kelebihan beliau radhiyallahu anhuma, ya. Dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beliau melalui doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih dalam masalah agama dan ajarkanlah at-ta'wil kepadanya. Maka bisa jadi ada orang yang dia ketika membaca dalil bisa membuat kesimpulan yang banyak, yang itu tidak dipahami oleh orang yang menyampaikan dalil kepadanya. Seorang ustadz misalnya membaca kitab Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, saya mendapatkan hadis atau saya bacakan sebuah hadis, didengar oleh jamaah. Ada seorang jamaah yang dia lebih cerdas dibandingkan ustadznya. Ustadznya hafal hadis itu, jamaahnya enggak hafal. Begitu jamaah ini mendengar, dia bisa membuat kesimpulan. Wah, yang saya pahami dari hadis ini 1, 2, 3, 4, 5. Ustadznya enggak punya kesimpulan seperti itu. Maka dia lebih faqih dibandingkan ustadznya, meskipun ustadznya lebih banyak hafalannya. Kejadian ini pernah dialami oleh Imam Asy-Sya'bi, seingat saya. Ketika ada orang yang menyampaikan hadis kepada beliau, haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana an sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Lalu diterima oleh Asy-Sya'bi, kemudian berpisah mereka. Di lain waktu terjadi kasus. Ditanyakan kepada gurunya tadi, dia enggak bisa jawab. Ditanyakan kepada Asy-Sya'bi, bisa jawab. Lalu Asy-Sya'bi ditanya, dari mana kamu bisa jawab kayak gitu? Dari hadis yang Anda sampaikan kepada saya. Lalu saya enggak ngerti kok kamu ngerti. Hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Seperti itulah karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja di antara hamba-Nya yang Allah kehendaki. Maka terkadang ada orang yang dia mendapatkan sebuah hadis bisa membuat banyak kesimpulan, sementara gurunya yang menyampaikan hadis tadi tidak paham dengan hadis itu. Dia cuma hafal tapi tidak ngerti kesimpulan-kesimpulannya. Dan itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kam min warubba hamilil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak ada orang yang membawa dalil disampaikan kepada orang yang lebih pintar dibandingkan dirinya. Si A punya dalil, si B enggak punya dalil. Si A menyampaikan dalil kepada si B. Begitu B mendengar, dia bisa paham lebih banyak dibandingkan si A. Dan itulah kemampuan at-ta'wil yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hamba-Nya, yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Wa dzalika li anna ad-dina mabnahu 'ala at-tiba'i lil ikhtira'. Karena agama itu prinsipnya adalah mengikuti dan tidak membuat yang baru. Sedangkan ar-ra'yu umumnya madzmum, karena kebanyakan dari perkara agama la yahtadi ilaihil aqlu bi mufradihi, tidak butuh petunjuk akal itu sendiri. Tidak butuh petunjuk akal sendiri. Harus butuh dalil. Tidak butuh petunjuk akal semata. La siyama wa annal uqula tatafawatu fi idrakatiha wa fil mu'assirati fiha wa ar-ra'yu qad yuhmad. Terlebih yang namanya akal itu berbeda-beda dalam memahami, dalam memberikan pengaruh, dan sementara ar-ra'yu qad yuhmad, bisa jadi terpuji dan sebaliknya bisa jadi tercela. Sehingga ada dua kemungkinan, ar-ra'yu al-mahmud dan ar-ra'yu al-madhmum. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum 'alaikum bil atiq. Ikuti saja, enggak usah buat yang baru, itu sudah cukup. Dan berpeganglah dengan al-amrul atiq, dengan ajaran yang tua. Ajaran yang tua maknanya adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga pernah mengatakan, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat, wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun orang melihatnya baik. Wa ma dama hadithi an atharil bid'ati fi qat'it tariqi an 'ala talibis siratil mustaqim, fa innani adzkuru athara Ibnu Abbasin fi dzalika. Dan selama perbincanganku dalam masalah pengaruh bid'ah bisa memutus seseorang untuk menempuh jalan ketika dia mencari jalan yang lurus, maka di sini saya akan sebutkan atsar dari Ibnu Abbas dalam masalah ini yang menunjukkan luasnya ilmu sahabat. Dari Utsman bin Hadir, beliau menceritakan, dakhaltu 'ala Ibnu Abbasin, aku pernah menemui Ibnu Abbas, lalu saya sampaikan kepada beliau, ausini, tolong berikan nasihat kepadaku. Faqala na'am. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, baik, kesini. Alaika bitaqwallah wal istiqamati wal athari ittabi' wala tabtadi. Bertakwalah kamu kepada Allah, beristiqamahlah, ikuti asar, ikuti dan jangan membuat yang baru. Fata'ammal hadha, maka coba kita renungkan hal ini. Ibnu Abbas mengumpulkan dua hal dalam nasihat ini. Yang pertama adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa di sini maknanya adalah al-ikhlas. Karena takwa di sini diiringi dengan ittiba. Sehingga takwa di sini mewakili syahadat yang pertama, yaitu syahadat apa? La ilaha illallah. Dan yang kedua adalah ittiba, yang itu merumahkan makna as-siratul mustaqim sebagaimana penjelasan sebelumnya, dan itu adalah makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau memberikan peringatan dari kebalikannya, yaitu bid'ah, wa hakadha kana amatu kalamis salaf, dan seperti inilah umumnya perkataan para ulama di masa silam, jami'an mani'an ala wijazatihi, kalimat yang lengkap menyeluruh meskipun ringkas. Wa qad kana as-salafus salih, dan dulu para ulama salaf, mereka yashtadduna 'ala man yabtaghi aqwal ar-rijal, sangat keras sikapnya terhadap orang yang sengaja mencari-cari perkataan orang lain, perkataan manusia, liyuzahima ahkama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk disandingkan dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahma samat martabatu haula'i rijal al-afadil, meskipun tingkatan orang ini sangat tinggi, setinggi apapun tingkatan orang ini, wala raiba anna ta'adduba ma'a ahli al-ilmi, dan kita tidak ragu bahasanya bersikap adab yang terbaik kepada para ulama, mencintai mereka dan mendahulukan mereka dibanding orang setelahnya, ya, termasuk diantara tugas para talibul ilmi. Watihamal mar'i ra'yahu ma'a ra'ihim amrun fi ghayatil ahamiyah. Dan orang lebih apa? Ittihamul ma'ri ra'yahu ma'ara'ihim. Seseorang menganggap bahasanya pendapatnya keliru jika disandingkan dengan pendapat ulama adalah amrun fi ghayatil ahammiyah, perkara yang sangat penting. Lakin hadza syai'un, namun ini satu sikap, wa taqdimun nasi minal wahyaini ba'da ittihdahihi syai'un akhar, dan mendahulukan nas yang bersumber dari dua wahyu dibandingkan dengan ucapan para ulama itu adalah perkara lain yang juga penting untuk kita perhatikan. Maka Ahlussunnah diajarkan dua hal: menghormati ucapan ulama dan mendahulukan dalil dibandingkan ucapan semua manusia. Bisa menggabungkan ini? Luar biasa. Banyak orang yang kebingungan, sehingga sampai ada yang mengatakan, dan ini disampaikan langsung di Masjid Al-Marhamah Candi Gebang, aliran yang mengatakan kembali kepada Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, hakikatnya adalah menghina ulama. Hakikatnya telah merendahkan ulama. Wallahu'alam, logikanya ditaruh mana ya. Tapi dia dengan tegas mengatakan, aliran yang selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali Al-Quran dan Sunnah, hakikatnya telah menghina ulama. Karena menurut mereka, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan pendapatnya ulama berarti sama dengan menghina para ulama. Tapi kita tidak. Kita diajarkan dua prinsip: menghormati ulama dan mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan semua pendapat manusia. Ini yang kita gabungkan. Makanya Ahlussunnah mereka punya kemampuan menggabungkan prinsip yang itu tidak dimiliki oleh kelompok yang lain, sehingga mereka selalu ekstrim. Kalau nggak ekstrim kesamping, ekstrim kesamping sebelah. Bisa menggabungkan antara al-khawfu war-raja, hanya Ahlussunnah. Bisa menggabungkan tidak ifrat dan tidak tafrit, sehingga dia berada di pertengahan, hanya Ahlussunnah. Menggabungkan antara kok bisa mengimani takdir yang itu tidak berubah dan semua kembali kepada kehendak Allah, dengan mengimani bahwasanya makhluk akan dihisab oleh Allah dengan perbuatannya, Ahlussunnah bisa. Sementara kelompok yang lain bingung, gak bisa. Bisa menggabungkan antara itsbatus sifat, menetapkan sifat untuk Allah, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah ridha, Allah tertawa, dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, yang itu tidak bisa dilakukan oleh Asy'ariyah. Luar biasa kemampuan Ahlussunnah. Dan ajaran kita itu dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, ujiannya banyak. Ujiannya banyak. Bisa menggabungkan antara yang satu dengan yang kedua, yang itu kelihatannya bagi sebagian orang nampaknya bertentangan, padahal aslinya tidak bertentangan. Itulah kemampuan Ahlussunnah yang tidak dimiliki oleh kelompok yang lainnya. Bisa menggabungkan antara orang yang dia ketika berdosa dapat ampunan dari Allah dengan orang yang ketika berdosa tidak dapat ampunan dari Allah, yang itu gagal dipahami oleh Khawarij dan Murji'ah, sehingga banyak ekstrim itu karena dia tidak bisa menggabungkan antara dua hal yang menurut logika mereka itu bertentangan. Kita alhamdulillah bisa ya. Nah coba antum ketika belajar masalah akidah yang lurus adalah di poin-poin seperti ini, sehingga kita bisa ketemu titik perbedaan antara ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan di manakah Ahlussunnah. Dan seperti ini yang dikumpulkan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, ya. Pendapatnya kaum muslimin dari berbagai macam sekte. Mu'tazilah ngomong kayak gini, Khawarij ngomong kayak gitu, ini ngomong kayak gini, Ahlussunnah seperti ini. Itu di buku beliau Maqalah Al-Islamiyin. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya nanggung banget ya, cuman kita harus masuk sholat isya. Insyaallah akan kita